Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan siang atau pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan juga para pemirsa Yufi TV dan pendengar radio Roja yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 52 yang temanya adalah ajarkan bahasa Arab kepada anak. Kalau misalnya di antara para hadirin ya dan juga para hadirat sekalian serta para pendengar pemirsa masih ingat, sebelum ini kita membahas tema tentang ajarkan hadis kepada anak, dan sebelumnya lagi kita menyampaikan pembahasan tentang ajarkan Al-Quran kepada anak. Jadi kita telah sampaikan motivasi untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak, lalu mengajarkan hadis kepada anak. Sekarang kita menyampaikan motivasi mengajarkan bahasa Arab kepada anak. Mengapa kok perlu dan sangat penting kita ajarkan bahasa Arab kepada anak-anak kita? Alasannya pertama, karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Nah, ini alasan yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Adapun yang ada di beberapa cetakan Al-Quran, tulisan bahasa Indonesia di situ, itu adalah terjemahan. Ya, tapi aslinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 3. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dengan bahasa Arab. Ya. Jadi Allah azza wa jal menjadikan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ya dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan maksud agar kalian mengambil pelajaran, memahami Al-Quran tersebut. Jadi di sini adalah merupakan dalil yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang bahasanya adalah bahasa Arab. Dan kita tahu semuanya bahwasanya Al-Quran adalah panduan kita. Ya, Al-Quran adalah panduan kita semuanya, panduan hidup kita semuanya. Makanya kita perlu memahaminya. Supaya kita bisa maksimal di dalam memahami Al-Quran, maka kita perlu untuk belajar bahasa Arab. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Kenapa kok kita perlu belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bercakap-cakap dengan para sahabatnya, di dalam menyampaikan khutbahnya, di dalam menyampaikan hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan bahasa Arab. Dan itu pula lah bahasa yang digunakan oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis-hadis yang sampai ke tangan kita itu pakai bahasa Arab. Ya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang menggunakan bahasa Arab itu sebagai bahasa kesehariannya. Baik itu di dalam keseharian beliau ketika menyampaikan hadis, ya, maupun ketika mengajarkan ilmu-ilmu, ya, kepada para sahabatnya pun menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, jamaah sekalian kami hormati dan juga para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, bahasa Arab itu sangat dianjurkan untuk kita pelajari. Bahasa Arab sangat dianjurkan untuk kita pelajari karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Lagi pula, ya, kalau kita buka kitab-kitab para ulama kita, baik itu yang temanya hadis, entah itu yang temanya akidah, entah itu yang temanya fikih, atau kitab-kitab yang lainnya dalam bidang studi Islam, kita akan temukan bahwa kitab-kitab itu rata-rata berbahasa apa? Arab. Panjenengan, ibu-ibu yang hadir di sini, bisa sekali-kali berkunjung ke perpustakaan yang ada di lantai 2. Ya, perpustakaan pondok yang ada di lantai 2. Ibu atau yang sudah di lantai 2 ya memang sudah melihat setiap hari. Adapun ibu-ibu yang selama ini hadirnya di lantai 1, sekali-kali bisa ke lantai 2 melihat bagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita. Ya, di atas ada ribuan, ya, ada ribuan kitab yang ibu bisa lihat. Ya, dari segala bidang studi, entah itu fikih, entah itu tafsir, entah itu akidah, ya, entah itu sejarah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu akhlak, ya, macam-macam. Ya, itu semuanya memakai bahasa Arab. Semuanya memakai bahasa Arab. Sehingga kita, oh ternyata bahasa Arab itu adalah merupakan jendela ilmu. Ya. Ketika orang bisa berbahasa Arab, maka ilmu di hadapan dia ini akan terbuka lebar. Ya. Karena apa? Karena dia paham bahasa Arab. Sehingga dengan bahasa Arab yang dia miliki, dia bisa membaca kitab anu, dia bisa membaca kitab itu, dia bisa paham hadis Nabi SAW, dia bisa paham Al-Quran. Selain itu juga memiliki ilmu-ilmu dasar yang lainnya tentunya. Ya. Inilah alasan-alasan kenapa kok kita perlu mengenalkan bahasa Arab kepada anak sejak dini. Jadi karena satu, Al-Quran berbahasa apa? Arab. Kemudian Nabi SAW juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian kitab-kitab, buku-buku para ulama juga ditulis dengan bahasa Arab. Alasan berikutnya, kenapa kita perlu belajar dan mengajarkan bahasa Arab adalah karena bahasa Arab ini bisa menajamkan atau meningkatkan ketajaman daya pikir kita. Ya, bisa meningkatkan ketajaman daya pikir kita. Dan itu telah disampaikan oleh salah seorang khalifah yang mulia, yaitu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, ta'allamul Arabiyah, pelajarilah bahasa Arab. Kenapa? Kata beliau, sesungguhnya bahasa Arab itu bisa menguatkan akal dan menambah kehormatan. Jadi kalau kita perhatikan, nun sewu, orang-orang yang menguasai bahasa Arab, maka daya pikirnya akan lebih tajam, akan lebih tinggi. Kenapa Ustaz? Karena dalam bahasa Arab itu ada susunan bahasa yang indah dan ada perpaduan yang serasi antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Dan ini akan mengundang seseorang untuk mengoptimalkan daya imajinasinya. Sehingga secara perlahan, ya, tanpa dia rasa, akan semakin tajam kekuatan intelektual seseorang karena dia selalu mengkaji, berpikir, berusaha memahami. Makanya sering saya temukan antara orang-orang yang sudah mahir dalam bahasa Arab dengan orang-orang yang sama sekali blank, tidak paham bahasa Arab, akan terlihat perbedaan tingkat ketajaman daya pikirnya. Jadi orang-orang yang memahami bahasa Arab dengan baik, dia akan terus terasah. Ya. Akan terus terasah untuk bisa memahami bahasa Arab dan juga memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Inilah beberapa alasan kenapa kok anak-anak kita dan kita sendiri perlu untuk belajar bahasa Arab. Dari mukadimah yang saya sampaikan tadi, kita bisa menangkap bahwa memang yang namanya bahasa Arab itu perlu kita tumbuhkan kecintaan anak-anak kita sejak dini. Jadi sejak kecil kita perlu sadarkan kepada mereka bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang penting dan perlu kita cintai. Ketika saya katakan bahasa Arab ini, saya bukan sedang mengajak kita untuk fanatik sektarian sebagaimana yang sering dilontarkan oleh sebagian orang yang ingin mengalihkan poin pembahasannya. Jadi kita ini mencintai bahasa Arab bukan karena semata-mata alasan suku Arab, bukan. Jadi bukan karena kita ingin mengesampingkan bahasa ibu kita. Bahasa nopo? Bahasa ibu kita apa? Nopo? Jawa nopo? Indonesia? Ya, Jawa dan Indonesia. Ya, bukan berarti saya sedang mengatakan, ayo gak usah pelajari bahasa Indonesia. Ya enggak lah, kita tinggalnya di mana? Di Indonesia, masa gak belajar bahasa Indonesia? Mungkin kita tinggalnya di Jawa, masa kita gak belajar bahasa Jawa? Bukan. Akan tetapi, bahwa di zaman kita ini, kita temukan banyak orang belajar bahasa-bahasa asing, ya, dan mereka rela menghabiskan uang sedemikian banyak, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Cina, belajar bahasa apa lagi? Apa? Korea. Nah, belajar bahasa Korea dan seterusnya. Akan tetapi subhanallah, kita tidak temukan booming itu, ya, semangat itu ketika belajar bahasa Arab. Ya. Yang dipikirkan oleh mereka adalah cuma, ya kalau bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Inggris kan bisa menghasilkan duit, Ustaz. Subhanallah. Yang dipikirkan cuma hanya sekedar masalah materi duniawi saja. Bukan berarti kita nggak boleh belajar bahasa-bahasa asing tersebut. Akan tetapi, coba perhatikan. Kenapa bahasa Al-Quran tidak kita pelajari? Kenapa bahasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak kita pelajari? Ya. Sungguh amat disayangkan ketika bahasa-bahasa asing yang lainnya bisa kita pelajari dengan baik sampai kita mahir, ya, sampai dapat TOEFL, ya, yang sangat tinggi. Akan tapi kenapa bahasa Al-Quran yang setiap hari kita baca, ya, tidak kita pelajari dengan baik? Itulah yang sebenarnya ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Makanya sejak dini, anak kita ini perlu kita tanamkan kecintaan kepada bahasa Arab. Siapakah yang punya tugas utama di sini? Ya, siapa lagi kalau bukan orang tua? Ya, jangan cuma mengandalkan pihak sekolah saja. Nun sewu, ada sebagian orang tua berpikiran, lah sudah ada ustadz di sekolah, biar ustadz yang ngajarin. Ya. Kita sebagai orang tua, pertama kali tanggung jawab utamanya ada di pundak kita. Karena Nabi kita SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing dari kalianlah pemimpin. Dan masing-masing dari kalian akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti terhadap mengenai orang-orang yang dia pimpin. Kita, ya, farrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. Seorang suami, ya, seorang laki-laki, seorang bapak adalah pemimpin untuk anggota rumah tangganya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bagaimana engkau memimpin anggota rumah tanggamu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan istri atau ibu merupakan pemimpin di dalam rumah suaminya, dan dia akan ditanya di sisi Allah Azza wa Jal bagaimana dia memimpin anak-anaknya. Makanya dari sinilah tanggung jawab utama untuk mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak adalah ada di pundak orang tua. Loh Ustaz, saya ini gak bisa bahasa Arab, Ustaz. Ya, saya gak bisa bahasa Arab. Bisanya bahasa Arab pating genah. Bukan bahasa Arab, bisanya bahasa Arab pating genah. Ya. Loh gimana, Ustaz? Makanya itulah kita perlu belajar. Ya. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Kalau misalnya kita setiap hari belajar memasak, ya, setiap hari kita belajar kerajinan, ya, entah itu karya apalah, nyulamlah, ya, atau apalah sekarang yang sedang rame, ya, belajar kerajinan tangan, ya. Kalau misalnya setiap hari kita belajar kerajinan tangan, setiap hari kita mengupdate masakan-masakan, terutama ibu-ibu ini ya, menu-menu masakan. Setiap hari kita mengupdate tersebut. Kenapa kita tidak mengupdate pelajaran atau pengetahuan kita terhadap bahasa Arab? Ya. Makanya, alhamdulillah di pondok Tunas Ilmu ini, terutama untuk ibu-ibu, ada pelajaran bahasa Arab setiap hari apa? Hari Rabu. Ya. Setiap hari Rabu. Jam 9 ya, jam 9 pagi sampai jam 10 apa jam setengah 11 ada pelajaran bahasa Arab. Ya, ada pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk yang lainnya, untuk bapak-bapak bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab di radio kita ya, setiap jam 7, setiap hari Ahad jam 7 sampai jam 8-an, sambil bisa dilihat di Insan TV yang disiarkan oleh Insan TV juga. Makanya dari sinilah kita perlu memotivasi dan masing-masing berusaha untuk mencari. Loh, gimana kita akan belajar bahasa Arab kalau misalnya kita nggak punya kepedulian sama sekali? Ya, buku bahasa Arab nggak punya, sarana untuk belajar bahasa Arab juga nggak ada. Maka yang pertama kali perlu kita perbaikilah diri kita sendiri. Ya, kita perlu untuk belajar bahasa Arab untuk mengajarkan itu kepada anak kita. Nah, setelah itu kita perlu untuk memilihkan sekolah buat anak-anak kita yang memberikan porsi yang proporsional untuk bahasa Arab. Adanya ya di sekolah-sekolah Islam. Ya. Kalau sekolah-sekolah Islam, mereka punya porsi yang cukup untuk mengajarkan bahasa Arab buat anak-anak. Nah, kalau sekolah-sekolah umum, ya jangankan bahasa Arab. Lawang pelajaran agama saja cuma dikasih berapa jam seminggu? Berapa jam? 2 ya? Ya, cuma 2 jam saja. Ya, bayangkan 2 minggu ya, cuma dikasih 2 jam untuk porsi belajar untuk porsi belajar agama. Itu baru agama itu. Ya, dan bahasa Arab ya mungkin dapat ya seuprit ya. Dapat kecil sekali porsinya. Makanya ini setelah kita orang tua belajar bahasa Arab, kemudian kita pilihkan sekolah ya yang memberikan porsi yang proporsional untuk bahasa Arab buat anak-anak kita. Nah, ternyata kalau misalnya anak kita sudah terlanjur dimasukkan ke sekolah umum, maka kita jangan menyerah. Bagaimana Ustaz caranya? Ya, kita cari kira-kira ada nggak les bahasa Arab? Atau ada nggak TPQ, ya, TPQ yang di situ diselipkan pelajaran bahasa Arab? Nah, alhamdulillah ada. Ya. Ada di sini, di kami, di Tunas Ilmu, ada juga. Ya, sore-sore, ya. Untuk putra maupun putri, ya. Untuk putra sekitar 3 hari dalam seminggu, hari Senin sore, kemudian Rabu sore dan Jumat sore, itu untuk putra. Untuk putri ada di hari selain itu, berarti hari Selasa, hari Kamis dan hari Ahad, ya. Itu untuk putri. Ya. Jadi untuk anak-anak perlu kita berusaha untuk jangan menyerah dengan keadaan. Ya, kalau misalnya anak kita sudah terlanjur dimasukkan ke sekolah umum, maka kita harus berusaha. Yeah. Kalau misalnya kita bisa memasukkan anak kita, mengikutkan anak kita di dalam bimbingan belajar, bimbel, yang biayanya tentunya murah napa mahal? Bimbel murah napa mahal? Biasanya mahal. Kalau kita mau mengeluarkan uang untuk bimbel buat anak kita, ya, yeah, atau untuk les bahasa Inggris anak kita. Kenapa kita tidak bisa untuk meluangkan waktu memasukkan anak kita untuk belajar bahasa Arab? Ya. Ya, di TPA yang mungkin ya, Masya Allah, di sini TPA-nya gratis. Enggak perlu bayar, ya. Cuman ada kekuatan atau kemauan dari orang tua untuk mengantarkan anaknya, memotivasi anaknya untuk hadir. Ya. Dan ini harus kita terus kembangkan dalam jiwa kita. Jangan kita mengalah dengan keadaan. Bahkan ada sebagian orang tua yang melangkah satu langkah lebih maju lagi. Dia mengundang, ya, dia mengundang ustaz untuk memprivat keluarganya, dia, istrinya, anaknya belajar bahasa Arab. Masya Allah. Ya. Sehingga uang yang dia miliki itu betul-betul bisa barokah dengan izin Allah Azza wa Jal, karena digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Inilah contoh-contoh orang-orang yang tidak pasrah, tidak menyerah dengan keadaan yang ada di sisi dia. Jadi ini adalah langkah awalnya, prakteknya untuk mengajarkan bahasa Arab. Kita sebagai orang tua perlu belajar, kemudian setelah itu memilihkan sekolah yang memberikan perhatian yang proporsional untuk anak-anak kita belajar, yaitu sekolah-sekolah agama tentunya, sekolah-sekolah Islam. Setelah itu kita, kalau memang anak kita sudah sekolah umum, maka kita masukkan di sore harinya ke TPQ yang di situ diajarkan bahasa Arab pula walaupun sedikit. Lalu kalaupun tidak, kita bisa memanggil ustadz, katakanlah ustadz privat untuk belajar bahasa Arab. Nah, sekarang setelah kita sedikit menguasai bahasa Arab, langkah selanjutnya adalah kita berusaha mengajarkan kepada anak-anak kita bahasa Arab itu dari yang termudah dan yang teringan. Ya, dari yang termudah dan teringan. Sehingga anak itu merasa suka dan menganggap bahasa Arab itu asyik dan mudah. Gimana Ustaz? Yang paling mudah apa? Yang paling mudah adalah menjelaskan tentang kosakata. Menjelaskan tentang kosakata yang mudah kira-kira. Kosakata yang ada di sekeliling anak-anak. Ada gelas, ada piring, ada pintu, ya, ada jendela, ada pensil, ada pulpen. Kemudian keluar rumah ada sepeda, ada mobil, ya. Kemudian ada sepeda motor, ada HP, ya. Jadi dari kata-kata yang sering dia lihat, kosakata, benda-benda yang sering dia lihat, kita ajarkan hal itu kepada anak kita. Ya, kita ucapkan, selalu kita ucapkan, kita ucapkan, kita ucapkan. Ya, berkali-kali kita sampaikan kepada anak tentang hal itu. Ya, sehingga anak itu tidak asing. Ya, misalnya mobil, sayyaratun, ya, sayyaratun, mobil, ya. Nanti ada pulpen, pulpen ada kolamun, ada kolamun. Kolamun itu sebenarnya sekolam ikan nggih, Bu nggih. Ya, kolamun itu bukan kolam ikan. Kolamun itu artinya pulpen, ya. Nanti apalagi ketemu benda apalagi, ada lampu misalnya, kita katakan misbahun, misbahun. Anak jadi dikenalkan dengan bahasa Arab sehingga dia tidak terasa asing, ya. Sehingga dia tidak terasa asing. Ini cara yang pertama, cara yang paling mudah. Dan sebaiknya anak-anak itu dalam usia dini gak usah terlalu dalam dikenalkan tentang ilmu nahwu. Ya, ini adalah ilmu dalam bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab, atau dalam bahasa Inggris itu biasa diistilahkan dengan grammar. Ya, dalam bahasa Arab itu grammarnya itu namanya nahwu. Ya, biasanya nahwu ini sering dijadikan sebagai momok, ya. Sering dijadikan sebagai momok yang mengerikan, ya, yang mengerikan. Makanya untuk anak-anak kecil pertama kali gak usah diajarkan nahwu yang terlalu dalam. Ya, ajarkan aja kosakata. Ajarkan saja kosakata yang gampang, yang sering dia lihat benda-bendanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tuliskan, kita bacakan. Kalau perlu di dinding kita, ya, anak-anak ini di dinding enggak apa-apa kita. Daripada anak-anak coret-coret di dinding enggak genah, kita tulis aja kosakata itu di dinding sehingga dia tidak asing, ya. Dan alhamdulillah, ya, sekarang ini banyak sarana. Ya, banyak sarana yang bisa membantu anak untuk belajar bahasa Arab. Saya kemarin atau beberapa saat yang lalu beli semacam kartu, ya, semacam kartu yang warna-warni. Di situ ada isinya kosakata Arab, ya, kosakata berikut dengan gambarnya, ya, berikut dengan gambarnya. Misalnya meja, ditulis ada meja di situ, gambar meja, terus di bawahnya bahasa Arabnya apa, maktabun. Terus ditulis juga artinya dalam bahasa Indonesia. Dengan warna-warna yang menarik. Jadi anak-anak bisa mainan dengan kartu tadi. Nah, daripada mainan gaple sing orang genah toh. Ya, atau mainan apa itu? Yang gambar-gambar itu. Wayang. Nah, daripada mainan wayang, mendingan kita belikan itu. Yang jelas-jelas bermanfaat. Ya. Ada manfaatnya buat anak kita. Kartu, ya, yang berwarna-warni di situ ada tulisannya. Atau sekarang juga ada puzzle. Ya, ada puzzle, ya, ada balok-balok kayu yang di situ ada huruf hijaiyahnya, ada angka-angka Arabnya, ya, ada macam-macam di situ. Ya, pendek kata sekarang sarana sudah banyak. Terus ada juga mainan iPad, ya, mainan iPad-iPadan lah, ya, mainan iPad yang di situ ada macam-macam, ada perkenalan tentang kosakata, tentang percakapan Arab. Ini perlu. Nah sekarang kan rata-rata nun sewu, ketika anak diberikan iPad, isinya apa? Game. Isinya game. Dan semakin anak tamat dari satu game, maka dia akan penasaran untuk menamatkan game berikutnya. Nah, sekarang daripada buat kayak gitu, mendingan di dalamnya diisi tentang kosakata bahasa Arab. Yeah. Sehingga anak itu bisa mendapatkan pencerahan. Yeah. Bisa mendapatkan pencerahan tentang bahasa Arab. Tidak terlalu asing dengan bahasa Arab. Pendek kata sekarang, alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, sarana semakin banyak. Ya, seperti yang saya katakan, ada kartu yang berwarna tentang kosakata Arab, kemudian ada puzzle, kemudian ada bongkar pasang, ya, ada bongkar pasang isinya doa-doa. Ya, saya pernah lihat itu, bongkar pasang isinya doa-doa, kemudian ada puzzle, kemudian ada balok, ya, ada balok kayu, ya, yang bisa disusun-susun. Kemudian ada iPad mainan. Kemudian juga sekarang subhanallah ada kaos. Ada kaos isinya apa? Kosakata Arab. Ya. Kalau enggak salah di koperasi Tunas Ilmu ada kalau enggak salah. Jadi daripada anak dibelikan kaos isinya gambar yang enggak jelas, ya, isinya gambar yang tidak jelas atau tulisan yang enggak jelas. Itu kadang-kadang sebagian orang tua memberikan kaos buat anak, ya, memberikan kaos buat anak tulisannya enggak tahu apa tulisan di situ. Ya. Ada kalau nggak salah ada tulis kaos ya punya ya buat anak-anak perempuan gitu, buat anak perempuan tulisannya di situ kalau nggak salah catch me ya. Artinya adalah tangkaplah saya. Subhanallah, anak perempuan dikasih kaos di belakangnya ditulis tangkaplah kami, tangkaplah saya. Loh subhanallah, itu kan manggil orang supaya menggoda anak perempuan kita. Kadang-kadang sebagian orang tua beli kaos yang penting nggak tahu apa artinya di situ, langsung dibeli saja. Ya, makanya ini kita harus perhatikan baik-baik. Ya. Kita harus perhatikan baik-baik. Atau gambarnya gambar maaf, gambar tengkorak, ya, atau gambar-gambar yang nggak jelas yang lainnya. Ini kita harus perhatikan. Nah sekarang ada kaos, masya Allah, isinya adalah gambar mobil, kemudian di bawahnya bahasa Arabnya apa? Sayyaratun. Ya, kemudian di bawahnya ada tulisan mobil. Setidak-tidaknya anak itu melihat, oh kaosnya ini gambarnya, sehingga bisa dibaca, sehingga bisa dicerna. Ini adalah beberapa tips praktis untuk mempelajari bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak kita. Tentunya jangan lupa kita iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita senantiasa mendapatkan taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sudah masuk ke depan atau ke meja kami. Silakan. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas paparan materinya, sangat bermanfaat sekali untuk membuka awal memahami Al-Quran dengan bahasa Arab tentunya. Berikutnya Ustaz, kami akan angkat pertanyaan, beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Insani. Yang pertama datang dari Bapak atau Mas Kufron Rizal yang ada di Cempakwah Merepet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya orang tua mengajak anak supaya cinta belajar bahasa Arab, supaya anak merasa senang ketika belajar bahasa Arab? Karena anak saya kelihatannya enggak condong dengan bahasa Arab. Tafadhal. Ya, kalau misalnya anak Anda kurang condong kepada bahasa Arab, maka harus dicondongkan. Harus dicondongkan. Karena yang namanya sesuatu, supaya orang cinta itu perlu dibiasakan. Makanya dalam pepatah kita ada ungkapan Allah bisa karena biasa. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa anak kita enggak sayang sama bahasa Arab? Karena tidak dikenalkan. Ya, kenapa anak kita tidak bisa bahasa Arab? Karena tidak dibiasakan. Makanya tugasnya orang tua. Tadi sudah saya sampaikan sarananya banyak, ya. Anak-anak itu kan suka yang asyik gitu, suka yang asyik. Ya, suka yang asyik sekarang bisa ya dengan seperti yang saya katakan tadi, ada puzzle, kemudian ada kartu-kartu yang berwarna, kemudian juga ada mainan, ada kaos, ada iPad mainan. Ya kalau misalnya panjenengan enggak punya dana untuk beli iPad mainan tadi, ya sekarang banyak yang murah-murah atau bikin sendiri. Ya di internet sekarang banyak sekali, tinggal di print saja. Ya cari kosakata Arab misalnya. Ya kemudian ada gambarnya di print, kita yang kreatif lah orang tua. Ya di print pakai print yang berwarna, di laminating warna-warni kita kasihkan sama anak kita. Pendek kata kita ini harus kreatif. Ya harus kreatif, jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Ya, silakan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya Ustaz, pertanyaan datang dari seorang ibu, tidak menyebutkan nama. Beliau ingin meminta nasihat Ustaz sepertinya, di mana beliau menyampaikan bahwasanya beliau merasa gagal menjadi ibu, tidak bisa mengasuh, merawat, apalagi mendidik anak. Dan beliau sudah jatuh sakit semenjak umur anaknya 3 tahun dan sekarang sudah berumur 8 tahun. Sejak apa? Sejak umur 3 tahun Ustaz anak. Iya. Sampai sekarang sudah berumur 8 tahun dan berpisah, jarang sekali dipertemukan. Apakah berdosa Ustaz seorang ibu yang demikian tidak bisa mendidik, hanya bisa mendoakan anak saja Ustaz? Tafadhol. Berpisahnya karena bercerai atau karena apa? Tidak disebutkan di sini Ustaz. Pertama, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Kejadian itu sudah berlalu. Maka sekarang yang bisa dilakukan adalah bagaimana berusaha untuk mengobati atau memperbaiki kekeliruan yang telah lalu. Jadi yang lalu sudah berlalu, sekarang bagaimana berusaha secara maksimal. Kalau memang yang dimaksud dengan pisah itu bercerai dengan suami, kemudian anak dibawa oleh suami, maka tugas kita, ya, tugas ibu, ya, untuk memberikan pendidikan semampunya, ya, sesekali untuk pergi ke sana atau memberikan buku buat anak atau via telepon atau berkunjung ke sana, sering komunikasi dengan anak semampunya. Jadi pendek kata, kita ini jangan menyerah, ya, kita ini jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Akan tetapi kita berusaha untuk terus. Ya, kita berusaha untuk terus memperbaiki kesalahan kita. Sambil diiringi dengan berdoa kepada Allah agar anak kita mendapatkan taufik dari Allah. Dan juga Anda secara pribadi harus banyak-banyak beristighfar. Harus banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Semoga dengan istighfar yang Anda ucapkan itu bisa sedikit banyak mengurangi beban dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun juga, apa yang Anda lakukan dahulu adalah sebuah kesalahan ketika kurang bisa mendidik anak karena kelalaian kita, maka itu adalah sebuah kesalahan yang perlu untuk ditebus. Di antara tebusannya adalah berusaha memperbaiki dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Anda untuk bisa memperbaiki kesalahan itu, dan juga semoga Allah berkenan untuk menerima taubat dan istighfar kita semuanya. Ya, silakan. Maaf Ustaz, sebelumnya beliau ibu masih sakit Ustaz semenjak dulu dari sekarang, sehingga mungkin belum bisa mendidik anaknya. Masih sakit. Ya, berusaha untuk mencari kesembuhan, ya, berusaha untuk mencari kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga dengan upaya-upaya medis serta semampunya, ya, semampunya yang bisa Anda lakukan. Nah, jadi kalau misalnya Anda sakit dan Anda punya biaya, ya berusaha untuk misalnya katakanlah minta tolong kepada orang lain untuk ikut cawe-cawe kepada pendidikan anak kita, atau juga punya suami misalnya, ya suami yang berusaha untuk senantiasa diingatkan untuk mendidik anak Anda. Ya. Baik Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Roja TV Jakarta, silahkan. Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas keluangan waktunya. Dan berikut ini kami akan persilahkan pada Khotil Islam yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Anto di Cikarang. Silakan Bapak. Mau nanya ini Ustaz, masalah menghadap sholat kan, kalau di Al-Quran kan ke 11 itu. Ini saya sudah menyampaikan di musola, itu sudah memakai kompas, di rumah pun sudah pakai kompas, itu berubah-ubah itu kompasnya gitu Ustaz, gimana ya? Sudah apa? Kompasnya itu waktu Senin Selasa kemarin, emang derajatnya itu 295 derajat, sama, tapi apa menggesernya ke kanan tuh lebih banyak gitu. Kalau sekarang sudah tetap 295, cuman itu menghadapnya lurus ke sampai dari ke barat gitu loh. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya itu, jadi saya jadi ragu-ragu menghadap kiblatnya gitu, Ustaz. Oh, iya. Baik, cukup. Assalamualaikum. Silakan, Ustaz. Ya, mengenai arah kiblat, ya, dengan kompas, kadang di sini kayak gini, kadang di sini kayak gini, sehingga beda. Pertama, masalah kiblat insya Allah masalah yang fleksibel, ya, masalah yang fleksibel. Ibu atau bapak bisa membaca sebuah tulisan yang kami susun beberapa tahun yang lalu yang judulnya Haruskah Kita Berpolemik Mengenai Arah Kiblat. Haruskah kita berpolemik mengenai arah kiblat? Karena kan sempat memanas, ya, sempat agak menghangat, ya, mengenai arah kiblat antara yang miring sama yang lurus, sehingga di beberapa masjid terjadi agak ada kerenggangan hubungan antara yang pro dengan yang kontra, dengan pro yang miring sama kontra miring. Ya, sebenarnya masalah kiblat sebagaimana yang saya jelaskan dalam tulisan itu, dan saya akan sampaikan ringkasannya saja, ya, saya tidak akan bawakan dalilnya secara panjang. Yang ingin membaca silakan membaca di tulisan kami yang judulnya haruskah berpolemik mengenai arah kiblat. Kalau enggak salah di website tunasilmu.com insyaallah sudah ada, kalau enggak salah. Nanti kalau belum ada nanti segera kami upload. Jadi intinya bahwa arah kiblat itu fleksibel. Ya, fleksibel, tidak harus pas. Ya, tidak harus pas. Kalau ditarik garis lurus itu miringnya sampai ke arah bangunan Ka'bah, tidak harus. Ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi apalagi kalau sekedar beda sekian derajat, ya. Yang penting selama itu masih menghadap ke arah barat, ya, selama masih menghadap ke arah barat, maka tidak apa-apa. Ya, maka tidak apa-apa. Walaupun memang kalau bisa, ya, kalau memang bisa berusaha untuk diusahakan setepat mungkin diusahakan memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kemudian di antara satu kompas dengan kompas yang lainnya pun juga ada perbedaan, kompasnya siapa yang mau dijadikan sebagai patokan sekarang? Kompas saya dengan kompas jenengan beda beberapa derajat. Terus mau pakai kompasnya siapa kalau kayak gitu? Makanya disinilah banyak kemudahan sebenarnya, ya, banyak kemudahan di dalam agama kita yang sebenarnya tidak perlu kita untuk terlalu berpolemik terlalu panjang. Yang penting sudah menghadap ke arah barat, itu sudah termasuk kiblat, ya, buat kita orang Indonesia. Yang penting jangan sampai kiblatnya ke arah utara saja. Jangan sampai kiblatnya ke arah utara atau selatan atau barangkali malah ke arah timur. Nah, kalau itu ya nggak bisa ditoleransi, ya nggak bisa ditolerir lagi. Tapi selama kiblat itu arahnya ke arah barat, entah itu agak miring, entah itu agak lurus, insya Allah tidak mengapa. Sebagaimana yang kami sampaikan di dalam makalah yang sudah saya sebutkan tadi judulnya. Ya, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya dari Bapak Suprapto di Sulawesi Selatan yang bertanya, Ustaz, bagaimana agar saya bisa mendidik atau memberikan motivasi kepada anak untuk mau dan gemar belajar bahasa Arab? Sedangkan tatkala saat ini membaca Arabnya dia belum bisa dan lebih cenderung suka main games. Fadal, Ustaz. Iya, saya sudah sampaikan tadi bahwa harus diawali dari kita. Ya, kita harus mengawali dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Ya, kita sebagai orang tua perlu menjadikan diri kita cinta kepada bahasa Arab. Ya, kita sebagai orang tua berusaha untuk cinta kepada bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa membuat anak kita cinta kepada bahasa Arab kalau kita sendiri tidak cinta? Ya. Kalau kita ingin menularkan kecintaan, maka kita sendiri harus cinta. Kita pengen anak kita suka, maka kita harus suka terlebih dahulu. Ya. Kemudian tadi dikatakan anak saya tidak bisa untuk membaca bahasa Arab atau untuk membaca tulisan Arab. Kita memang harus segala sesuatunya butuh proses. Seperti yang saya katakan tadi di pengajian bahwa ketika mengajarkan bahasa Arab kepada anak, ajarkan sesuatu yang gampang terlebih dahulu. Ya, jangan sampai kita anak ini masih blank, masih kosong, tahu-tahu sudah diajarin tentang nahwu misalnya, nahwu yang sulit misalnya. Jangan. Ya, karena hal itu akan membuat anak menjadi trauma, ya, menjadi seakan-akan bahasa Arab itu adalah sesuatu yang serem, yang sulit. Dan inilah image yang ada di dalam benak sebagian orang. Dan ini mungkin sekali memang image yang sedang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam dan bahasa Arab. Maka kita mulai seperti yang saya katakan tadi dengan contoh-contoh yang gampang. Kosakata yang satu, dua, tiga, nggak mesti harus dalam satu hari hafal sekian puluh kosakata. Ya, itu kalau di pondok mungkin. Kalau anak-anak kita ya awal-awal usahakan yang mudah-mudah saja, yang mudah, yang gampang. Sehingga dengan seperti itu anak akan secara bertahap pelan-pelan bisa menguasai bahasa Arab. Dan nanti kalau misalnya suatu saat anak itu sekolah, kita pilihkan anak itu sekolah agama, syukur-syukur di pondok pesantren, yang mestinya di situ akan mendalami bahasa Arab lebih dalam lagi. Ya. Baik, jazakallah khairan. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Radio Bas FM Salatiga. Tafadhal. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Radio Bas. Kita akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari Bapak Imam yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum Ustaz. Amalan apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan hati saya agar menerima cobaan-cobaan yang datang, ya istilahnya bertubi-tubi, bahkan sampai sekarang ini usia sudah mulai agak tua dan sudah tidak bisa berjalan lagi, katakanlah lumpuh hampir 6 tahun ini Ustaz. Tamadar Ustaz. Pertama, Anda perlu meyakini bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla itulah yang terbaik. Dan ini memang butuh latihan supaya hati kita ini lapang ketika menerima ujian. Bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah buat kita itu berarti pilihan Allah. Dan pilihannya Allah itu pasti yang terbaik. Jadi ini yang pertama yang perlu kita sadari. Bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Ketika kita sudah meyakini ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla, apapun musibah yang menimpa kita akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih mudah untuk menerimanya. Karena apa? Karena kita sudah yakin ini yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah berusaha untuk meyakini bahwa musibah itu adalah yang terbaik atau apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik buat kita. Yang kedua, yang perlu untuk selalu kita hadirkan di dalam hati kita adalah musibah itu untuk mengurangi beban dosa kita. Musibah untuk mengurangi beban dosa kita. Saya yakin dan kita semuanya yakin bahwa dosa kita ini amat banyak. Dan kita tidak akan mampu untuk menanggung efek dan dampak buruk dari dosa kita alias azab Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kita tidak akan mampu untuk menanggung azab Allah, siksa Allah yang merupakan efek dari dosa-dosa yang kita lakukan pada hari kiamat nanti. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan untuk mengurangi dosa-dosa kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah-musibah dengan harapan musibah itu bisa mengurangi dosa kita. Sehingga nanti pada hari kiamat, siksaan yang Allah timpakan kepada kita, toh kalaupun seandainya Allah masih akan menimpakan, akan jauh lebih ringan dibandingkan seandainya kita tidak mendapatkan cobaan di dunia ini. Ini yang kedua. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa musibah ini bisa untuk mengurangi dosa kita. Yang ketiga, ya, bahwa musibah yang kita alami ini masih belum apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang dialami oleh orang-orang lain. Ya, mungkin kita lumpuh, ya, ketika usia tua. Coba orang lain, ada yang dari lahir sudah lumpuh. Ya, ada yang dari lahir sudah lumpuh. Mungkin kita na'udzubillah min dzalik, ada di antara kita yang mungkin ya bermasalah syarafnya, ya, atau agak stroke, stroke ringan. Ada orang yang stroke-nya stroke parah. Ya. Mungkin kita kena penyakit apa misalnya? Ya, na'udzubillah min dzalik, ada yang gagal ginjal di usia 40 tahun, ada yang na'udzubillah min dzalik dari usia muda sudah terkena ginjal dan dia sampai sekarang masih cuci darah. Dalam arti ya, ketika kita mendapatkan musibah, lihatlah orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita. Bahwa masih banyak orang-orang yang musibahnya lebih berat dari kita. Dan yang lebih parah lagi adalah orang yang musibahnya itu mengenai agama dia. Orang tidak sholat itu dia sedang terkena musibah. Orang tidak mau berpuasa itu terkena musibah. Dan musibah itu lebih berat daripada musibah orang terkena kanker. Orang yang tidak sholat, musibah dia itu lebih berat daripada orang yang gagal ginjal. Ya. Orang yang tidak mau melakukan perintah-perintah Allah puasa Ramadan, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, musibah yang dia alami ini lebih berat daripada orang yang terkena penyakit paru-paru, orang terkena jantung, Ya. Ini lebih berat mereka musibahnya. Kenapa? Karena musibah yang mereka alami adalah musibah yang bisa terbawa sampai hari kiamat nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan orang terkena penyakit fisik, ya, entah itu kanker, entah itu jantung, entah itu paru-paru, entah itu macam-macam, itu musibah-musibah yang insya Allah begitu seorang meninggal dunia selesai. Tidak ada kelanjutannya pada hari kiamat nanti. Beda dengan orang-orang yang terkena musibah tadi, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak mau ngaji. Ini musibah-musibah yang efeknya akan dibawa sampai setelah mati. Makanya tidak ada cerita. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara penyakit kanker. Ya. Pernah gak panjenengan baca di dalam Al-Quran? Bukannya kita ini pengen kena penyakit nopo kanker, enggak. Tapi coba pernah gak panjenengan baca dalam Al-Quran ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kanker? Enggak ada. Yang ada apa kata Allah? Firman Allah Azza wa Jalla, "Masalakakum fi saqar." Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia kami enggak salat. Itu yang menyebabkan orang masuk ke neraka. Orang masuk ke neraka bukan karena penyakit fisik. Orang masuk ke neraka karena dia terkena musibah tidak mau menjalankan perintah-perintah agama. Maka bersyukurlah Anda. Ya, musibahnya dalam fisik, bukan musibah dalam agama. Anda masih mau sholat, Anda masih mau puasa, Anda masih mau zikir, dan semoga hal itu bisa mengangkat derajat Anda di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti yang ada di Purwodadi. Ustaz, mohon nasihatnya ketika kita punya anak usia 2-3 tahun. Ini yang lebih utama, mengajarkan anak-anak bahasa Arab dengan mengenalkan bahasa Arab dengan benda-benda, mengenai yang lain-lainnya, atau lebih diutamakan kita mengenalkan bahasa Arab untuk mengetahui makna dari zikir dan juga makna-makna dari sholat fardu kita. Apakah dua-duanya itu berbarengan atau salah satu dulu, Ustaz? Sekaligus bertanya, besok di Yaumil Akhirat apakah bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab? Tabarakallah, Ustaz. Yang pertama, anak usia 2-3 tahun, apakah sudah dikenalkan yang seperti itu? Saya pikir itu kayaknya belum ya. Mungkin diajarkan dulu huruf hijaiyah dulu. Diajarkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa gitu. Ya, umur segitu kayaknya belum loh kalau diajarkan kosakata atau terjemahan-terjemahan dari bacaan-bacaan sholat. Mungkin nanti secara bertahap enggak apa-apa. Ya, akan tapi kalau umur segitu mungkin huruf hijaiyah dulu kalau menurut saya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk bahasa Arab, bahasa apa nanti pada hari kiamat, wallahu a'lam. Ya. Saya pernah baca beberapa artikel mengenai itu, akan tetapi belum bisa mengambil sebuah kesimpulan yang memuaskan dan dengan dalil-dalil yang kuat, wallahu a'lam bishawab apa nanti bahasanya pada hari kiamat. Yang jelas insyaallah semuanya bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi enggak usah terlalu bingung, ya. Enggak usah terlalu bingung dengan apa yang nanti akan digunakan pada hari kiamat. Yang penting sekarang kita banyak beramal saja. Kalau orang yang banyak beramal, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat. Silakan. Nam saja jazakallahu khairan. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Radio Muslim Yogyakarta. Silakan. Baik, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan kepada Radio Muslim. Berikut ini ada satu pertanyaan dari salah seorang pendengar Radio Muslim. Ustaz, mohon nasihat. Saya memiliki seorang keponakan yang saat ini duduk di kelas 1 SD, namun keponakan saya ini memiliki kebiasaan nonton TV dengan porsi yang sangat besar sehingga membuatnya malas belajar. Mohon nasihatnya, Ustaz. Apa-apa tadi? Saat ini saya memiliki seorang keponakan yang duduk di kelas 1 SD, namun memiliki kebiasaan nonton TV dengan porsi waktu yang sangat besar, sehingga membuatnya malas belajar. Mohon nasihatnya, Ustaz. Orang tuanya yang bertanggung jawab pertama kali. Jadi televisi, kalau kita jujur, ya kalau kita jujur, televisi-televisi umum yang ada saat ini, kontennya lebih banyak yang baik atau buruk? Buruk. Ya, semuanya menyadari hal itu, enggak bisa dipungkiri. Ya, kalau orang mau objektif untuk menilai konten televisi yang ada saat ini, lebih banyak buruknya. Maka di sini perlu disadarkan orang tuanya. Ya, orang tuanya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya orang tua sama-sama hobinya nonton TV, sama-sama hobinya sama, ya gimana mau menyadarkan anaknya, loh orang tuanya juga ikut nonton dan lama di situ. Maka di sini kita harus sadari. Alhamdulillah sekarang sudah muncul televisi-televisi dakwah, ya, yang insya Allah bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti, yang isinya kontennya adalah yang insya Allah positif, ya insya Allah positif, ini bisa dijadikan sebagai pengganti. Yang juga perlu disadarkan kepada ponakan tersebut tentang efek negatif dari nonton TV, baik secara agama maupun secara kesehatan, secara dunia maupun secara akhirat. Ini perlu dijelaskan kepada anak, kepada ponakan tersebut, sambil diberikan alternatif pengganti, ya yang menyehatkan. Kalau alhamdulillah dulu, kalau orang-orang tua dulu itu mainannya itu sehat-sehat, ya fisiknya, ya. Kalau sekarang kan mainannya PS, kalau nggak PS game online, ya, yang menguras napa? Menguras kantong, ya, menguras kantong, duitnya keluar banyak, nggak sehat. Ya, kalau coba mainan dulu, orang-orang tua petak umpet lari sana lari sini, sehat setelah mainan tuh sehat. Kalau sekarang habis mainan, ya. Pada sakit, ya, pada encok, kemudian bocah cilik wis encok sih kepriwe, coba bayangkan. Anak kecil sudah kena rematik, bayangkan. Karena terlalu banyak duduk kayak gitu. Sudah duitnya hilang, ya, terbuang sia-sia, kemudian belajarnya jadi malas, ya. Kemudian kesehatannya menurun. Ya. Coba kita kembalikan kepada mainan-mainan orang tua kita dahulu yang masya Allah lebih sehat fisiknya, ya. Dan juga tidak apa-apa anak itu dikasih alternatif mainan yang lainnya yang bersifat positif, entah dibelikan katakanlah sepeda atau dikasih bola atau apa, sehingga anak ini betul-betul bisa katakanlah bisa terpacu memiliki ganti alternatif mainan yang insya Allah lebih bermanfaat. Saya pikir kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.